ganduano. Hati jo jantung onde jantung sumwa indah atau dia kan lugu buang gadang nyoka halomba tangah lauta tangah lauta. Rasa tak agama.